Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekaman yang kedua terkait pembahasan di mulakhas halaman 18. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Ya, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan atas kejadian ya sesuatu pada zaman yang khusus. Ya, contoh kataba, ya dia laki-laki telah menulis. Yajri, ya dia telah ber, dia laki-laki telah berlari. Isma', ya dengarlah. Wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu, dan fi'il dibedakan dengan kata yang lain ya dari macam-macam kata ya, bahwasanya fi'il itu dapat ya pertama ittisaluhu bita'il fa'ili, ya dapat bersambung dengan ta' fa'il. Contohnya kata betu syakarta, ya aku telah menulis, atau aku telah kamu telah bersyukur. Yang kedua ittisaluhu bita ittanisi, ya bersambung dengan tak taknis. Contohnya kata bat dia perempuan telah menulis, tak tubuh dia perempuan sedang atau akan menulis. Yang ketiga ittisaluhu bia ilmu khotobah, sambung dengan ya mukhotobah. Ya, ya mukhotobah itu ya bermakna perempuan ya, mukhatab yang diajak bicara. Taktubina, ya kamu perempuan sedang atau akan menulis. Ya, ushkuri, ya bersyukurlah kamu wahai perempuan. Yang keempat ittisaluhu binunit taukidi, sambung dengan nun taukid. Ya, contoh liyaktubanna, ya liyaktubanna, ya tulislah ya dia ya laki-laki. Ushkuranna, ya bersyukurlah kamu benar, ya kamu benar bersyukurlah kamu dengan benar-benar ya. Jadi ada taukid. Dan nun taukid itu ada yang sakilah bertasydid dan khafifah yang tidak bertasydid. Yang tanda pertama ittisaluhu bita'il fa'il juga bisa bi apa naibul fa'il ya. Jadi kutibat misalnya, atau kutibatu ya. Atau syukirtu ya, saat dia majhul tetap itu bita ilfa'il atau bita inaibil fa'ili ya, dan itu hanya bisa masuk fil madi saja. Yang kedua tak taknis itu bisa fil madi fil mudari. Yang ketiga ya ul mukhatabah bisa mudari dan fil amr. Dan yang keempat nun taukid bisa ke mudari dan fil amr. Adapun taukid untuk fil madi itu menggunakan qad. Yang ketiga al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali dengan selainnya. Contoh fi anna, ya fi di dalam, anna bahwasanya, atau lebih sering tidak diartikan hal, apakah ya, lam tidak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.